Nah, bismillahirrahmanirrahim. Masya rahimahullah ta'ala, di Ashal Mumti' menyebutkan kata beliau rahimahullah ta'ala, ilmu ini, ilmu faraid, ilmu waris, itu mungkin kita katakan sebagai ilmu sulasi. Ilmu sulasi, ya kenapa? Karena akan kita baca, dan sebagai sudah kita baca nanti disebutkan, ya ahli waris itu ada 3 golongan, ya yang dapat al-farad, ashabul furud, asabah, dawil arham. Asbab al-waris, sebab dapat warisan juga 3. Sudah kita baca, nikah, nasab, wala. Syaratnya warisan dibagi juga ada 3. Akan kita baca nanti. Mawani'nya, penghalang untuk tidak dapat waris juga ada 3. Iya, banyak pembahasan dengan 3. Sehingga kata beliau, mungkin kita katakan ilmu waris, ilmu sulasi. Iya, seringkali kita dapati nanti bilangan 3. Yang terakhir kita baca, sebab waris ada 3. Nikah, nasab, dan wala. Nah, dan nasab sudah kita singgung, juga ada 3. Usul, furu', hawashi. Sekarang apa bedanya sebab waris dengan wala dengan sebab nikah? Apa bedanya? Kedengaran. Abut. Ya, mungkin pada benar ya, enggak kedengaran. Kalau nikah itu dari janibain, dari 2 arah. Suami bisa mendapat warisan dari istri, istri bisa dapat dari suami. Adapun dengan sebab wala itu hanya 1 arah. Hanya pihak yang membebaskan hamba sahaya yang berhak dapat warisan jika orang yang dibebaskan dari perbudakan tersebut meninggal dunia dan tidak ada ahli waris, maka dia atau asabahnya ya bisa dapat waris dari orang yang pernah dia bebaskan dari perbudakan. Adapun ya sebaliknya tidak bisa. Ahmad pernah membeli seorang hamba sahaya, Fulan. Fulan kemudian dibebaskan oleh Ahmad. Ketika si Fulan ini tuwafiya, meninggal dunia, meninggalkan warisan dan tidak memiliki ahli waris, maka Ahmad sebagai mu'tiq, ya, dia punya hak untuk mendapatkan warisan si Fulan ini. Iya. Tapi kalau Ahmad yang meninggal dunia, Fulan tidak punya hak untuk dapat warisan dari peninggalan Ahmad. Ini hanya 1 arah. Itu bedanya sebab dengan sebab wala. Nah, qala rahimahullah ta'ala, aqsamul qarabati bi'tibari jihatihim. Ya, bagian-bagian golongan-golongan kerabat dilihat dari jihah mereka, arah mereka. Qala yanqasimul qarabatu bi'tibar jihatihim ila salah satu aqsam, terbagi kekerabatan dilihat dari arah mereka kepada tiga golongan: usulun wa furu'un wa hawashi. Bisa juga usulin wa furu'in wa hawashi kalau dia dibaca dengan badal. Pertama usul, kedua furu', ketiga hawashi. Yang pertama ada usul. Fal usulu man tafarra'a al-mayyitu minhum. Usul adalah yang si mayyit itu tercabang dari mereka. Kal aba wal ummahat, seperti ayah dan terus ke atas, wa ummahat, ibu dan terus ke atas. Ya Zaid meninggal dunia. Maka Abu Zaid dan Ummu Zaid adalah usulnya, karena Zaid itu terlahir dari keduanya. Dia tercabang dari keduanya. Ayah, ibu dan terus ke atas. Qala wa kulluhum, semua mereka, ayah, kakek dan terus ke atas, ibu, nenek dan terus ke atas. Aba'u wa ummahatu. Semuanya warithun bil fardhi aw ta'sib. Semuanya bisa menjadi ahli waris, bisa dengan fard, bisa dengan ta'sib. Ya, fard yakni dengan bagian sudah muqaddar. Ada takdirnya. Ada ukurannya. Ya. Apakah dapat setengah atau seperempat atau seperdelapan atau sepertiga atau seperenam atau dua per tiga, ini enam ya, setengah, seperempat, seperdelapan, sepertiga, seperenam, dua per tiga, atau ta'sib. Ta'sib yakni dia dapat warisan tanpa takdir, tanpa ada ukuran, dia ngambil sisa. Iya, ada yang bisa dapat double, dia dapat fard, dapat juga ta'sib. Ada hanya yang nunggu sisa, sehingga bisa jadi dia tidak dapat apa-apa kalau sudah diambil semula sahul furud. Nanti rinciannya. Tapi yang jelas hukum asalnya, iya, ayah dan ke atas, ibu dan ke atas itu punya hak untuk mendapatkan waris sebagai ashab al-fard atau ta'sib atau ta'sib. Tapi tentunya nanti ada bab lain, bab hajib. Ya, kakek kalau selama ada ayah itu terhalangi ayah, gak bisa kakek dapat kalau ayah masih ada. Itu maksudnya. Neneknya juga demikian. Selama masih ada yang di bawahnya, ada ibunya, tidak bisa didapat. Tapi ini kita bicara masalah hukum asal. Hukum asalnya dia bisa dapat, begitu maksudnya. Hukum asalnya usul, iya, ayah, ibu dia dan ke atas terus, hukum asalnya bisa dapat waris. Iya, adapun prakteknya nanti ada terkait dengan bab-bab lain. Di antara bab hajib. Qala siwa sinfain, hukum asalnya usul itu punya hak dapat waris semuanya, ayah ibunya dan ke atas punya hak, kecuali dua golongan. Ini iya tawabit yang seperti yang perlu diingat. Siapa mereka dua golongan tersebut? Yang pertama adalah kullu zakarin hala bainahu wa bainal mayyit unsa. Semua laki-laki yang ada penghalang antara dia dengan si mayit, seorang wanita. Iya, seperti siapa? Misal Abil Um, ayahnya ibu. Iya, ibu dia dapat. Ibunya ibu dia, Umul Um bisa dapat sebagai ashab al-Fadlat Tasib. Tapi kalau Abul Um, kakek dari ibu, itu tidak. Kenapa? Karena antara dia dengan si kakek terhalang oleh seorang wanita, yaitu ibu dia, Abul Um. Kalau laki-laki yang terhalang antara dia dengan mayit, seorang wanita penghalang, maka tidak masuk ke dalam kelompok ini yang bisa dapat warisan sebagai ashabul farad wa ta'asib. Atau buyutnya, ya, hukum asalnya ibu dia dapat. Ibu dari ibu dia dapat. Iya. Tapi kalau ayah dari nenek tidak dapat. Dia punya ibu, ibunya punya ibu, ya, bapaknya nenek dari ibu ini tidak dapat. Kenapa? Karena terhalang oleh wanita. Rahimahullah ta'ala. Yang kedua, kullu unsa adlat bidakarin, semua wanita yang dia dekat punya hubungan dengan si mayit, dengan laki-laki. Namun hala bainahu wa bil mayit untha, tapi ada menghalangi dia dengan si mayit untha. Misal ummu Abil Um tadi, Abil Umnya sudah tidak dapat, maka ibunya si Abil Um ini jelas tidak dapat karena terhalang, walaupun dia punya hubungan dengan si mayit, dengan laki-laki. Tapi masalahnya laki-lakinya terhalang oleh wanita. Wahala nisinifani, dua kelompok ini masuknya ke min dzabil arham. Nah, Zaid meninggal dunia. Ayah dari Ummu Zaid, ayah dari Ummu Zaid itu adalah Dzabul Arham. Kenapa? Karena ayahnya Ummu Zaid, ayah ibu dia itu terhalang oleh ibunya. Demikian juga ibu dari ayahnya Ummu Zaid. Mungkin lebih enak pakai nama Zaid meninggal dunia, ibunya namanya Aminah. Iya, ayahnya Aminah namanya Amr. Amr tidak dapat. Jadi dikatakan sebagai ashabul farad ta'asib. Kenapa? Karena antara Amr dengan Zaid si mayit ada wanita, Aminah. Demikian juga kalau ibunya Amr. Amr punya ibu. Ini ada di, kalau apa namanya, Syekh Bandar hafizahullah ta'ala, di daras beliau, pentingnya ada itu oret-oretan itu, biar penemis silsilahnya kelihatan, tidak hanya di bayangan. Iya, Zaid punya ibu Aminah, Aminah punya ayah Amr, Amr punya ibu Hafsah. Hafsah, ya, walaupun dia punya hubungan kepada si mayit itu melalui laki-laki, iya, putranya Amr tadi, tapi masalahnya antara Amr dengan Zaid ada penghalang perempuan, maka Hafsah pun tidak dapat. Ummu Abil Um itu bukan termasuk ashab al-furud, bukan ahlu ta'asib, dia adalah Dzabil Arham. Ini yang perlu diingat kaidahnya. Semua Nanti insya Allah di latihan aja mungkin kita bikin lengket. Semua orang, semua laki-laki yang terhalang dengan si mayit dengan perempuan, maka dia masuk ke ular hab. Semua perempuan yang punya hubungan dekat dengan si mayit dengan laki-laki, tetapi ada penghalang antara dia dengan mayit perempuan, juga masuk ke dabil arham. Itu furuq. Demikian juga itu usul. Demikian juga furuq turunan kita. Al-furuq man tafarra'u minal mayit. Orang-orang yang tercabang dari si mayit. Kal aulad, seperti anak-anak. Anak-anak, cucu, cicit ke bawah turunannya. Yang tercabang dari dia. Aulad, anak, cucu, cicit, terus ke bawah. Qala wa kulluhum warithun. Semua anak, cucu dia. Hukum asalnya. Kita katakan ini hukum asal. Kita bicara hukum asal. Hukum asalnya mereka adalah warithun. Bisa dapat warisan bil fard. Iya. Ingat ya, fard itu yani dengan ukuran yang telah dapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa setengah, iya, atau seperempat, atau seperdelapan, atau sepertiga, seperenam, 2/3, ada ukuran masing-masing. Atau ta'sib dengan tanpa ada ukuran. Semuanya mereka dapat warisan, ada yang dengan fard dengan ta'sib. Illa, kecuali man adla bi unsa. Kecuali yang punya hubungan dengan si mayit ini dengan melalui wanita. Iya. Kalau ibn ke bawah itu masuk ke asul fard. Anak laki-laki dan anak laki-laki dan anak laki-laki dan anak seterusnya sampai ke bawah punya hak hukum asalnya. Atau putri, bintul ibn putri, perempuan, anak laki-laki dan anak laki-laki terus ke bawah. Iya. Tapi kalau ibnu al-bint, awalnya anak perempuan punya anak laki-laki. Anak laki-laki sudah bukan lagi masuk ke golongan ini. Dia sudah ke dabil arham. Atau bintul bint, iya, putri dari putrinya juga tidak masuk kepada golongan, dia masuk ke dabil arham. Mungkin dengan nama lebih enak. Iya. Zaid yang meninggal dunia punya anak laki-laki dan anak perempuan. Iya. Anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-lakinya Ahmad, anak perempuannya Hamna. Iya. Ahmad dan Hamnah jelas dia pewaris sebagai anak. Tapi kalau seandainya keduanya sudah tidak ada, Ahmad punya putra, Ahmad punya putri, berarti ibnul ibn atau bintul ibn ini masih punya hak masuk ke golongan ini, dapat warisan sebagai ashabul furud atau taksib. Tapi Hamnah kalau punya putra atau putri, sudah tidak punya masuk ke golongan ini. Ibnul bint atau bintul bint, itu tidak masuk ke golongan ini. Dia masuk ke daul arha. Daul arha. Iya. Tapi kalau si Ahmad meninggal. Iya. Punya anak namanya Zaid. Zaidnya sudah meninggal juga. Tapi masih ada cucu namanya Umair. Umar itu masih punya garis, dapat waris. Karena dia ibn. Garisnya laki-laki, masih biar dapat. Tapi kalau yang ini, sudah terhalang sama anak yang perempuan. Bukan lagi, ya, dapat fard dan tasib, tapi dimasuk ke jawil arha. Itu. Kaidahnya, kalau seorang yang punya hubungan dengan semua itu melalui perempuan, iya, dia masuk ke dabil arha. Nah, Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan nanti mungkin dengan latihan kami dilihat lagi dengan latihan untuk lebih paham. Wallahu a'lam bishawab.